السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كاو مسلمين رحماني ورحمكم الله، الحمد لله kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di hari ini, di hari ini kita masih berada pada hari-hari yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh itu menjadi lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan di hari-hari ini, yaitu 10 hari bulan Zulhijjah. Awal 10 awal bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah?" Tidak juga jihad itu mengalahkan amal tersebut, wahai Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Wala jihad fi sabilillah." Tidak juga jihad itu bisa mengalahkan amal-amal tersebut. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai. Kecuali seseorang yang dia keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa diri dan hartanya, lalu dia tidak kembali lagi membawa harta dan dirinya. Maksudnya dia syahid. Ketika seseorang syahid di jalan Allah, maka ini tidak bisa dikalahkan dengan amal apapun yang ada di hari-hari ini. Nah, para muslim rahimani wa rahmakumullah, artinya bila kita beramal dengan amal apa saja dari amal-amal saleh di tanggal 1 sampai tanggal 10 dari bulan Zulhijjah ini, maka itu mengalahkan amal jihad yang dia menang di dalam jihadnya itu. Dia pulang dengan membawa kemenangan, dia bisa mengalahkan musuh, kemudian dia membawa harta ghanimah yang besar, dan dia mengharumkan ya nama Islam dan kaum muslimin. Namun itu masih dikalahkan oleh amal-amal yang kita lakukan di tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah ini. Oleh karenanya para muslim rahimani wa rahmakumullah, kita bersyukur. Bersyukur pada hari ini, sebelumnya dan akan insyaallah setelahnya. Karena kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghirup udara lalu bisa beramal saleh. Di hari-hari yang dia termasuk hari-hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya, jangan sia-siakan waktu tersebut. Ya. Kita telah melakukan ketaatan amal soleh. Kita beranjak dari rumah menuju masjid ini untuk menuntut ilmu. Yang dalam sebuah hadis disebutkan itu sebagai jihad fi sabilillah sampai dia kembali. Lalu kita duduk di sini untuk memakmurkan masjid. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid a'addallahu fil jannati nuzula kullama ghada aw raha." Siapa saja yang berangkat di waktu pagi menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyediakan untuknya nuzul. Nuzul artinya adalah, maknanya adalah sambutan-sambutan Allah Subhanahu wa taala. Persiapan yang Allah siapkan untuk para orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Allah siapkan setiap kali dia berangkat, kullama ghada awraha, setiap kali dia berangkat di waktu pagi atau di sore hari, dia berangkat menuju masjid Allah untuk memakmurkannya, maka dia dapatkan nuzul tersebut. Nah, para muslim rahimani wa rahmakumullah, belum lagi ketika kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, belum lagi kita mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ibadah-ibadah yang bisa kita himpun di saat ini. Para muslim rahimani wa rahmakumullah, maka jadilah majlis kita ini majlis yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amal ini, amal duduk di majlis ilmu, merupakan amal yang mulia, dan ini menjadi amal yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala di luar dari 10 hari bulan Dzulhijjah yang awal ini. Demikian yang maksudnya. Maka bersyukur. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah sallallahu alaihi wasallam, kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau di surga Allah, surga Firdaus tanpa hisab tanpa adab. Amin ya mujibas sa'irin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tema kita kali ini adalah tema yang munasib, pembahasan yang sesuai dengan kondisi kita yang akan kita hadapi di waktu mendatang, yaitu hari raya kurban. Dan tema kita adalah pembahasan tentang fikih menyembelih. Fikih menyembelih yang disebut dengan at-tadhkiyah syar'iyyah, yaitu penyembelihan yang syar'i. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat tentang definisi penyembelihan secara syar'i ini. Sebagian ulama mengatakan at-tadhkiyah syar'iyyah, penyembelihan yang syar'i adalah merupakan sebuah sebab yang menghantarkan untuk halalnya memakan daging hewan darat ketika mampu untuk ya menangkapnya. Demikian. Nah, ini sebagai definisi, dan banyak definisi tentang penyembelihan syar'i ini. Dan ini kita pahami dan kita telah mengetahui, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebagian definisi yang lain, ma yatawassalu bihi ila hilil hayawani sawa'un akana qat'an fil halqi am fil lubati min hayawanin maqdurin alaihi am izhaqan li ruhil hayawan ghairu maqduri alaihi bi isabatihi fi ayyi mawdhi'in kana min jasadihi bi mihdadin aw bi jariyatin mu'allamatin. Sebagian definisi dari penyembelihan yang syar'i ini adalah itu sebuah hal yang bisa menghantarkan dengannya menuju atau kepada halalnya hewan, baik itu dengan cara dipotong pada lehernya atau di sayap pada lehernya atau pada jenjang antara tulang leher dengan dagunya. Nah, itu yang disebut dengan leher atau lubang. Dari hewan yang mampu untuk ditangkap atau dengan mengalirkan darah, ya, mengalirkan darah untuk menghilangkan ya nyawa hewan tersebut yang tak mampu ya untuk ditangkap dengan cara melukainya pada anggota tubuh mana saja dari badan hewan tersebut, yang ini adalah hewan-hewan buruan, dengan senjata tajam atau dengan anjing yang terlatih. Demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, penyembelihan syar'i ini itu mencakup dua hal. Ya, mencakup dua hal. Yang pertama adalah adzabhu. Yang kedua adalah an-nahru. Adzabhu dan an-nahru. At-tazkiyah itu istilah secara umum penyembelihan. Namun itu dibedakan menjadi dua. Ada istilah yang dicakup oleh at-tazkiyah ini, yaitu an-nahru dan adzabhu. Adapun adzabhu seperti yang kita definisikan tadi, yaitu memotong leher hewan tersebut dalam kondisi dia berbaring. Ya, dalam kondisi dia berbaring. Adapun an-nahru, an-nahru adalah menyembelih hewan dengan melukai daerah, ya, daerah tulang lehernya, ya, dengan antara tulang lehernya dengan rahangnya, demikian. Itu namanya an-nahru dalam kondisi dia berdiri. Yang dilakukan seperti ini adalah unta biasanya. Ya, demikian. Itu an-nahru. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Penyembelihan yang syar'i ini dengan cara an-nahru, ya, menyembelih dengan cara berdiri dan melukai yaitu antara leher, ya, yaitu maksudnya dari tulang lehernya sampai kepada tulang rahangnya, ya. Ini khusus bagi unta. Dan adzabhu yaitu menyembelih dengan cara yang kita ketahui, dengan cara dia berdiri, ya, selain dengan cara berdiri, maka ini adalah untuk selain unta. Para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ya, jumhur ulama mengatakan adalah sunnat hukumnya. Ya, hukumnya adalah sunnat, bukan wajib. Adapun Malikiyah berpendapat wajib. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan wanhar, dan menyembelih dengan cara nahar, yaitu menyembelih, ya, dengan kondisi berdiri, itu untuk unta. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 67, Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Demikian pula Allah berfirman dalam surah, ya, Shafat ayat 107, wa fadainahu bidhibhin 'adzim, dan kami gantikan ia dengan sebuah sesembelihan yang besar, seekor sesembelihan yang besar. Demikian. Nah, ini dengan cara penyembelihan seperti ini Jumhur ulama berpendapat sunat, bukan wajib. Adapun Malikiyah berpendapat wajib. Warahmatullahi rahimani wa rahimakumullah. Menyembelih merupakan syarat kebolehan untuk memakan hewan yang halal untuk dimakan dan mempergunakan apa saja yang berasal dari hewan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 121, "Wala ta'kulu mimma lam yudzkarismullahi 'alaihi wa innahu lafis." Janganlah kalian makan dari hewan-hewan yang tidak disebutkan nama Allah padanya, sesungguhnya itu adalah bentuk kefasikan. Demikian. Ada sebagian hikmah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa harus dengan penyembelihan untuk bisa mengkonsumsi hewan yang halal dimakan. Mereka mengatakan dikarenakan ya, fungsi menyembelih tersebut adalah untuk menghilangkan darah yang najis yang disebut dengan ya ad-damul masfuh, ya, darah yang dia memancar pertama sekali ketika disembelih. Demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini hikmah dari penyembelihan tersebut, ya, hikmah dari penyembelihan tersebut. Dan di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama adalah untuk ya bentuk berbeda dan menghindar dari tindakan kesyirikan dan perbuatan orang-orang musyrik, ya. Demikian pula agar terbedakan antara bentuk pengkonsumsian manusia dengan pengkonsumsian hewan. Dan di antara hikmahnya pula ya, agar manusia ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan membolehkan untuk menghilangkan ruh hewan yang halal dimakan lalu dikonsumsi setelah itu. Demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, kita akan berbicara berikutnya tentang syarat penyembelihan. Para muslim rahimani wa rahmakumullah. Pemilihan tema pembahasan tentang penyembelihan ini, ini saya anggap penting karena sebelumnya ada tawaran untuk membahas yang lain. Namun saya bahas tentang permasalahan menyembelih karena kan sebahagian kita ini enggan atau menjauh untuk menyembelih. Ya, ada perasaan, ada banyak faktor seperti takut, ya, atau belum pernah. Nah, mudah-mudahan ya harapannya setelah kita mengkaji ini kita ada keberanian untuk bisa menyembelih dengan mengetahui ya fikih di dalam menyembelih tersebut. Nah, ada beberapa syarat di dalam penyembelihan ini. Dikarenakan penyembelihan itu melibatkan tiga komponen disebut dengan tiga rukun, yaitu sang penyembelih, kemudian hewan yang disembelih, kemudian alat yang untuk menyembelih. Maka masing-masing dari ketiga komponen ini, ketiga rukun ini, itu diberikan syarat. Demikian. Maka kita akan membahas terlebih dahulu syarat yang terkait dengan hewan yang akan disembelih. Yang pertama adalah an yakuna hayyan waqta dzabhi, yaitu dipastikan hidup ya ketika menyembelih. Jadi ada kepastian hidup hewan tersebut ketika disembelih. Maka tidak menjadi halal hewan yang sudah mati lalu disembelih. Ya. Maka tidak menjadi halal hewan yang mati ya, itu lalu disembelih. Demikian kaum muslim. Walaupun hewan tersebut adalah hewan yang halal dimakan asalnya, namun ketika dia mati menjadi bangkai ya, maka penyembelihan tersebut walaupun diucapkan nama Allah 100 kali itu tidak akan membuat dia menjadi halal. Demikian. Ini syarat pertama dari syarat hewan yang disembelih. Kemudian yang kedua adalah an yakuna zuhuqu ruhihi bi mahdhi dzabhi, yaitu menghilangkan nyawa hewan tersebut ya dengan menyembelih saja, bukan dengan yang lain. Contohnya ketika barangkali ada sebagian orang ya, dia menyembelih hewan tersebut hewan tersebut dalam keadaan terpotong lehernya, lalu langsung dimasukkan kepada penggilingan, contohnya itu ya. Maka ini bisa ada kerancuan. Manakah yang membunuhnya? Apakah yang membunuhnya atau yang menghilangkan nyawanya adalah penggilingan tersebut, ataukah pemotongan atau penyembelihan pada lehernya? Demikian. Oleh karenanya tidak boleh. Oleh karenanya ketika setelah disembelih, maka dibiarkan terlebih dahulu sampai dia, ya, dipastikan tak bergerak, mati. Demikian. Kemudian syarat yang ketiga adalah an la yakuna min saydil haram. Hewan tersebut bukanlah dari hewan buruan tanah haram. Karena hewan buruan yang berada di tanah haram itu haram untuk diburu. Jangankan diburu, ya, dibuat lari saja tak boleh. Rasulullah SAW bersabda, "Fala yunaffaru sayduha." Tidak boleh diusir, dibuat lari, dikejutkan, ya, hewan buruan yang ada di tanah haram tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini tiga syarat untuk hewan yang disembelih. Berikutnya kita akan menuju kepada syarat orang yang menyembelih. Apakah kita orang yang menyembelih ini, ya, akan menyembelih telah terpenuhi syaratnya sehingga sah, ya, boleh bagi kita untuk menyembelih? Berikut ini syaratnya. Yang pertama adalah an yakuna aqilan, dia berakal. Dia berakal. Baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karenanya, ya, jenis kelamin tidak dipersyaratkan ketika menyembelih. Jadi boleh laki-laki ataupun perempuan. Ya. Sudah balig ataupun belum balig. Anak-anak, ketika memang dia telah mengetahui cara menyembelih, ya, maka boleh baginya untuk menyembelih. Demikian. Tentunya dengan syarat dia tahu, dia memiliki sifat tamyiz, yaitu mumayyiz. Demikian. Dan tentunya ahli di situ, bukan dia coba-coba. Mungkin barangkali orang tuanya seorang tukang jagal, lalu selalu dia menyertai orang tuanya, sementara dia belum balig. Ya. Maka ketika sehat akalnya, walaupun dia belum balig, ya, dan dia bisa memiliki keahlian dalam menyembelih tersebut, tahu dia cara menyembelih karena sudah berkali-kali, mungkin sebanyak ayahnya menyembelih, sebanyak itu pengetahuannya, maka boleh baginya untuk menyembelih. Oleh karenanya syarat yang pertama ini berakal, ya, maka ini mengeluarkan atau tidak sah bila yang melakukannya adalah orang gila atau anak kecil yang belum sempurna akalnya atau orang yang mabuk. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pendapat jumhur para ulama, seperti pendapatnya Imam Hanafi, Maliki, Hambali. Demikian. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pendapat yang lain bahwasanya anak kecil itu tidak sah dia menyembelih, anak kecil yang belum balig, ya. Anak kecil yang belum balig dan dia berakal. Walaupun sudah mumayyiz, menurut sebagian ulama seperti Ibnu Hazm Al-Zahiri berpendapat bahwasanya anak kecil tidak sah. Dia dihukumi seperti orang gila atau orang yang sedang mabuk, dikarenakan dia bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan taklif beban syariat ini. Demikian. Wallahu ta'ala, dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat. Nah, yang jelas, ya, kalau ada orang dewasa, ngapain anak kecil, gitu ya. Kemudian syarat yang kedua, an yakuna musliman au kitabian, Yahudian au Nasranian. Syarat yang kedua dari syarat-syarat orang yang menyembelih adalah dia seorang muslim atau dia seorang ahlul kitab, baik itu Yahudi maupun Nasrani. Jadi bila yang melakukan penyembelihan adalah seorang muslim atau dia seorang ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani, dengan terpenuhi syarat-syarat yang lainnya, maka halallah hewan sesembelihan ini. Dengan syarat tidak diketahui dari ahlul kitab tersebut atau orang muslim tersebut ketika menyembelih menyebutkan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Muslim pun kalau kita tahu ketika dia menyembelih ya, disebutkannya maaf dan barangkali kita tak akan melakukannya. Contohnya ini, demi Nyi Roro Kidul, contohnya gitu. Iya. Atau contohnya demi Syekh Siti Jenar, contohnya. Atau bismi Syekh Abdul Qadir Jailani, contohnya begitu. Muslim dia, tetap saja ini jadi apa? Bangkai. Syirik tentu tindakannya. Akibatnya, dampaknya adalah hewan sesembelihannya menjadi bangkai. Demikian. Orang ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani, ketika diketahui saat dia menyembelih, dia menyebutkan apa? Contohnya orang Nasrani mengatakan, demi Yesus. Contoh. Atau demi Roh Kudus, contohnya. Atau orang Yahudi mengatakan, demi Uzair, contohnya. Dan yang lain-lainnya. Ya, selain Allah, maka jadilah dia apa? Bangkai. Dan itu kesyirikan tentu. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, berarti ketika tidak diketahui penyembelihan tersebut dengan menyebutkan nama selain Allah, sementara yang menyembelihnya adalah seorang muslim atau seorang ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani, maka hukum asal apa? Hewan tersebut menjadi halal. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 5, ya, disebutkan uhillalakumut thayyibat, dihalalkan untuk kalian hal-hal yang baik. Di antaranya kemudian wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, dan makanan-makanan orang-orang yang diberikan kitab itu, maksudnya Yahudi dan Nasrani yang disebut dengan ahlul kitab, itu halal lakum, halal bagi kalian. Ibnu Abbas mengatakan, apa maksud ta'am? Ta'amul ladzina utul kitab, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan beliau adalah seorang ahli tafsir yang didoakan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan ta'amuhum zaba'ihuhum, ya, makan mereka maksudnya adalah sembelihan-sembelihan mereka. Lihat. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau di akhir hidup beliau, maksudnya di akhir-akhir hidup beliau, beliau menerima sesembelihan apa? Kambing. Siapa yang menyembelihnya? Yahudiyah. Seorang wanita Yahudi, kan begitu. Tahu kan kisahnya? Di mana Rasulullah SAW itu dihadiahi, dia diberi hadiah apa? Makanan berupa sesembelihan apa? Kambing. Ternyata makanan tersebut telah diberikan apa? Telah dimasmum, diberi racun. Demikian. Allah tidak mengkabarkan kepada Rasulullah tentang hal itu. Ada hikmah besar di situ. Ya, banyak hikmah di situ ya. Di sini ingin menjelaskan bahwasanya halalnya sesembelihan apa? Ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani. Demikian. Yahudi maupun Nasrani halal. Rasulullah terima. Sampai ketika beliau makan, ternyata di tempat yang diketahui oleh orang wanita Yahudi ini, Rasulullah suka pada wilayah atau tempat dari bahagian tubuh kambing tersebut, itu yang lebih banyak diberikan racun. Lalu Rasulullah makan di situ. Dan sahabat-sahabat juga mencicipinya. Demikian. Ada sebagian sahabat yang tewas ketika itu, ada sahabat yang beberapa waktu tewas, dan Rasulullah sebab itu juga wafat. Sebabnya adalah diantaranya beliau diracun, walaupun lama waktunya, karena beliau melakukan terapi ya, pengurangan efek dari racun tersebut, bekam demikian, dan rukiah dan seterusnya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini dalil bahwasanya kejadian ini di akhir-akhir masa Rasulullah, kehidupan Rasulullah SAW, dan itu menunjukkan halalnya sesembelihan ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani. Nah, kemudian syarat yang ketiga bagi orang yang menyembelih adalah alla yakuna muhriman idza dzabaha saydal barri. Orang yang menyembelih tersebut dalam kondisi tidak sedang ihram. Jadi orang yang ihram, di antara mahdhuratul ihram, yaitu larangan-larangan ihram haji ataupun umrah, adalah menyembelih. Maka dalam kondisi dia ihram, tak boleh menyembelih. Demikian. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan ya dalam keadaan kalian ihram. Demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi syarat yang ketiga ini, ya. Syarat yang ketiga adalah orang yang menyembelih tersebut bukanlah dalam kondisi berihram, dan yang disembelihnya adalah hewan buruan. Apa contohnya hewan buruan? Kijang. Apalagi hewan buruan? Dhab. Apalagi hewan buruan? Zebra, ya, zebra boleh dimakan. Zebra, kuda liar contohnya. Nah, ini ketika menyembelih hewan-hewan seperti ini, maka bagi orang yang ihram haram bagi mereka, tak boleh, bahkan tidak sah. Ada yang mengatakan sah, tapi berdosa demikian. Tapi wallahualam, Allah, ya sebaiknya dihindari. Ya. Nah, adapun orang yang ihram menyembelih hewan-hewan yang jinak, walaupun dalam kondisi ihramnya seperti contohnya ayam yang disembelihnya, atau contohnya adalah barangkali kuda yang dinaikinya, atau contohnya adalah kambing yang jinak, maka itu boleh. Lihat bedanya di mana? Bolehnya di mana? Antara liar yang diburu dengan yang jinak, itu bedanya. Orang yang ihram, ya, ketika dia ihram lalu menyembelih, maka lihat apa yang disembelihnya. Kalau yang disembelihnya adalah hewan buruan dari hewan-hewan liar, hewan yang diburu, ya, maka di sini menjadi haram sesembelihannya. Adapun hewan-hewan yang jinak, maka ini boleh. Walaupun ini ada pendapat yang berbeda dengan hal ini, ya. Namun, wallahu ta'ala alam, yang pendapat yang kuat adalah pendapat yang jumhur ulama ini. Boleh, ya, ketika orang yang ihram menyembelih hewan-hewan yang jinak. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, syarat berikutnya, orang yang menyembelih ini adalah dia menyebutkan nama Allah. Ya, menyebutkan nama Allah ketika menyembelih. tapi dalam kondisi dia ingat. Ya. Jadi syarat ini, syarat yang keempat adalah ketika menyembelih dia menyebutkan nama Allah ketika dia ingat. Tapi kalau ketika dia lupa bagaimana? Seorang muslim contohnya lupa menyebutkannya. Ya. Maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Atau seorang ahlul kitab, ya, tidak didengarkan itu menyembelihnya, apa tidak menyebutkan apapun ketika menyembelihnya, ya, maka boleh juga, maka halal juga apa hewan sesembelihan tersebut demikian. Namun bila orang tersebut, orang yang menyembelih itu, dia seorang muslim, dia sengaja meninggalkan mengucapkan bismillah atau nama-nama Allah yang lain seperti Allahu Akbar, ya. Sementara dia mampu untuk mengucapkannya dan dia ingat ketika itu, bahkan sudah diingatkan, tapi sengaja dia tidak membacanya, bahkan ketika ditanya, "Tadi kamu baca enggak ketika nyembelih?" "Enggak," katanya. Maka menurut jumhur ulama, maka tak boleh dimakan hewan sesembelihan tersebut. Demikian. Tapi kalau lupa atau bisu, dia orangnya bisu, nggak bisa bicara, ya, ketika dia menyembelih maka boleh dimakan, halal hewan sembelihan tersebut asalkan terpenuhi syarat-syarat yang lainnya. Demikian. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 121, "Wa la ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq." Ya. Janganlah kalian makan dari hewan-hewan yang tidak disebutkan nama Allah pada hewan tersebut ketika menyembelihnya, karena sesungguhnya itu kefasikan. Dan demikian pula berdasarkan hadis Rafi' bin Khudaij radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma unhirad damu wa dzukirasmullahi alaihi fakul." Hewan apa saja yang disembelih, dialirkan darahnya dan disebutkan nama Allah padanya, maka makanlah. Demikian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam, hadis sahih sudah kita sebutkan. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini syarat menurut jumhur ulama, yaitu membaca bismillah. Itu syarat, bukan sekedar wajib, tapi syarat dia untuk halalnya, ya, ketika dia ingat dan ketika dia mampu. Ini kalau lupa maka tidak mengapa, kalau tak mampu contohnya bisu maka tidak mengapa, sah hewan sesembelihannya tersebut. Ingat, ketika lupa atau ketika dia tak mampu karena bisu, maka sah hewan sesembelihannya ketika tak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Namun, ya, menurut Imam Syafi'i dan satu pendapat dari Imam Ahmad, satu riwayat dari Imam Ahmad, bahwasanya menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang yang menyembelih, dia seorang muslim atau seorang ahlul kitab, itu hukumnya adalah sunat, bukan wajib, bukan pula syarat. Sunat saja. Mereka berdalilkan dengan sabda Rasulullah SAW, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kita sebutkan hadisnya secara lengkap, ya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Anna qauman qalu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam." Bahwasanya ada satu kaum yang mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna qaumana ya'tuna nabi lahmin. La nadri adzukirasmullahi alaihi amla." Sesungguhnya kaum kami itu datang kepada kami dengan membawa daging yang kami tidak mengetahui apakah dibacakan, disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya pada hewan tersebut ataukah tidak. Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Sammu alaihi antum wa kulu." Ya, sudah baca saja bismillah nama Allah pada hewan tersebut lalu makan. Jadi sudah berupa daging yang sudah jadi itu, ya, dagingnya sudah diserahkan daging, ya. Maka apa? Baca saja bismillah ketika itu. Qalat, Aisyah mengatakan, ya, mereka ini, kaum ini adalah kaum yang baru saja keluar dari kekufuran. Artinya orang yang baru masuk Islam. Demikian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Para muslim rahimani wa rahimahumullah. Jadi seolah-olah dalil ini bertentangan, ya, antara firman Allah dengan sabda Rasulullah SAW. Firman Allah tadi, ya, dalam surah Al-An'am 121 itu mengesankan bahwasanya tak boleh memakan hewan-hewan yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mampu untuk menyebutkannya dan ketika ingat. Adapun hadis Rasulullah riwayat Bukhari ini dari Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan bahwasanya apa? Ini tak wajib. Namun sesungguhnya tindakan ini apa namanya? Kedua dalil ini bisa dikompromikan, digabungkan. Dia tidak bertentangan, ya, hadis ini dengan ayat tersebut. Bahwasanya hadis Rasulullah ini yang mengatakan sammu alaihi antum wa kulu, makanlah oleh kalian, ya, makanlah oleh kalian, bacakanlah bismillah lalu makanlah oleh kalian dan makanlah, ini boleh untuk dimakan hewan-hewan sesembelihan yang dilakukan oleh seorang muslim walaupun baru masuk Islam, ya, asalkan tidak diketahui mereka ketika menyembelihnya menyebutkan nama selain Allah. Paham? Karena hukum seorang muslim mereka itu adil, ya, mereka itu jujur, ya. Demikian. Maka seorang muslim ketika dia menyembelih maka sah sembelihannya. Itu hukum asalnya. Demikian. Asalkan tidak diketahui mereka ketika menyembelih, ya, menyebutkan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk komprominya. Jadi tidak bertentangan dengan ayat. Walhasil kesimpulannya pendapat jumhur menjadi kuat. Bahwasanya apa? Tetap saja membaca bismillah atau nama Allah ketika menyembelih itu menjadi syarat. Menjadi syarat. Ya. Demikian. Menjadi syarat. Namun ketika hadir apa namanya? Hewan yang sudah disembelih, diketahui bahwasanya menyembelih seorang muslim atau yang menyembelihnya adalah ahlul kitab, maka hukum asal makanan tersebut halal. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Makanan ahlul kitab itu halal bagi kalian dan maksudnya tadi ada sesembelihan mereka itu halal bagi kalian. Demikian. Ahlul kitab saja halal apalagi seorang muslim. Oleh karenanya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ketika kita dihadiahi makanan oleh seorang muslim, jangan ditanya ini bacanya atau beli dagingnya di mana? Beli dagingnya di mana? Oh, beli sendiri. Ketika itu hidup atau mati? Maksudnya sudah terpotong atau belum? Oh, beli sendiri. Maksudnya apa? Motong sendiri. Baca bismillah atau enggak? Ya, repot ini, ya. Orang mau dikasih banyak kali pertanyaannya. Udah enggak usah dikasih. Payah orang ini. Ini dilarang kaum muslimin rahimani wa rahimah. Enggak boleh. Ini termasuk, ya, salah satu dari tiga hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Kasratus su'al, banyak nanya. Sudah jelas yang menyembelih muslim. Hewan yang disembelih bukan babi atau anjing. Ditengok cekernya ada. Ini ceker enggak mungkin untuk apa? Babi. Ceker babi enggak mungkin, ya. Ayam kan gitu. Maka apa? Halal. Jangan tanya. Kalau tanya sudah menyakitkan orang yang memberi. Yang kedua bisa ketahuan nanti apa? Nah, kan ketahuan kan kalau apa? Enggak nyebut apa? Bismillah. Ketika itu kamu ingat enggak? Nanya sampai serius seperti itu. Detail seperti itu. Itu menyakitkan orang. Makanya Allah membenci. Enggak boleh yang seperti itu kaum muslimin. Nah, seperti itu. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah jadi syarat Keempat tadi apa? Menyebutkan nama Allah ketika menyembelih. Ya. Nah, ketika dia ingat menyembuh apa? Menyebutkan nama Allah ketika menyembelih dan dia dalam kondisi ingat atau dalam kondisi mampu. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima adalah ya, dia tidak menyebutkan nama selain Allah. Kok dibedakan? Beda. Para muslim rahimani wa rahimah. Ini beda. Ya. Karena maksud ya, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika dia ingat, ketika dia baca bismillah. Sudah. Dipersyaratkan berikutnya ya, dia tidak menyebutkan nama selain Allah. Contohnya ya, ketika seseorang mengatakan bismillah dengan nama Allah, wa bismi nyirorokidul contohnya, atau apa sang bauroso contohnya, ya ini orang Jawa ini yang tahu ya, atau contohnya apa yang di sana orang Karo itu apa namanya, hantunya namanya hah? Ganjang, begu ganjang. Nah, contohnya demi begu ganjang, contohnya seperti ini. Sudah disebutkan nama Allah, lalu berikutnya disebutkan nama itu menjadi tidak halal lah sesembelihan tersebut. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Diharamkan atas kalian bangkai. Kemudian disebutkan wama, setelah itu beberapa potongan ya, penggalan ayat wama uhilla li ghairillahi bih, wama uhilla li ghairillahi bih, dan hewan-hewan apa saja yang disebutkan nama selain Allah pada hewan tersebut ketika menyembelih, maka menjadi apa? Menjadi bangkailah dia, demikian menjadi tidak halallah dia. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita akan menyebutkan tentang syarat alat menyembelihnya. Yang pertama, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah dia memang alat memotong. Ya. Bukan tusuk, tapi motong. Ya. Jadi apa? Alat sembelihan tersebut dia fungsinya adalah memotong. Bukan apa? Bukan nusuk atau ngoyak, bukan, atau pukul, bukan, tapi alat potong, dia fungsinya memotong, demikian. Ini syarat pertama ya, baik itu dia dari benda tajam, maksudnya dari logam ya, ataupun selain logam, demikian ya. Dari apa saja yang dia memiliki fungsi memotong, maka dibolehkan. Ya. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena fungsinya adalah untuk menyembelih. Menyembelih ini adalah maksudnya untuk memotong ya dua urat, ya, dua urat yang ada di leher tersebut. Bukan urat ya, apa namanya? Saluran, dua saluran. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya dipersyaratkan adalah dia memotong dan tajam. Ini maksudnya, memotong dan tajam. Nah, karena bila tidak tajam, maka dia bukan jadi memotong. Ya, tapi dia mengoyak. Ya. Demikian. Tapi dia bisa jadi melobangi saja. Ya, atau melukai saja. Yang jelas dia memotong. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang syarat kedua adalah dia bukanlah ya tulang atau kuku. Ya. Alat menyembelih itu, alat penyembelihnya itu bukanlah tulang atau kuku. Ya. Dikarenakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Ma'un hirad dam wa dzikra smallahi alaihi fakul laisa sinna wa dzufra." Hewan apa saja yang dialirkan darahnya dan disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka boleh dimakan. Bukan dia adalah gigi. Ya, bukan pula dia adalah zuhur. Ya. Ya. Zuhur itu maksudnya hub. Ammas sinnu fa'admun. Maksud sin tadi adalah dia tulang demikian. Jadi sin itu bisa maknanya gigi dan juga tulang. Jadi hadisnya sahih. Tadi sudah kita sebutkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana ketika menyembelih dengan alat elektronik? Ya, dengan alat elektronik. Maksudnya alat tersebut tidak dipegang dengan tangan kita, namun dia alat, ya, yang mungkin dihidupkan dengan apa daya apa namanya listrik begitu. Maka wallahu ta'ala alam, jika dia terpenuhi dua syarat tersebut, yaitu dia memang bisa memotong dan dia alat memotong, ya, dan terpenuhi syarat-syarat yang lainnya, dan dia tentunya bukan kuku, bukan dari bahan kuku ataupun tulang, maka wallahu ta'ala alam, maka boleh, ya, maka boleh demikian, asalkan yang terpotong adalah apanya, ya, bagian lehernya, demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, mungkin di sini ada yang barangkali samar. Ustaz, gimana Ustaz? Kalau seandainya ya alat tersebut memang dia dari mesin alatnya, yang menggunakan mesin. Ketika menyebutkan, ketika menyembelihnya itu menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma yang terpotong, mulai terpotong adalah bukanlah bagian depan leher. Paham ya? Tapi dari arah belakang. Bagaimana seperti ini? Maka tak boleh. Ya. Karena saking cepatnya bisa jadi memang dia memotong semuanya, kan begitu ya. Cepat dan apanya kuatnya dia memotong semuanya. Tapi dari sisi apa? Arah pemotongan, maka ini tidak benar. Bisa jadi ketika dia apa? Dipotong bagian arah belakangnya, tengkuknya, ternyata itu yang membuat dia mati. Paham ya? Sementara yang masih terpotong adalah apa? Ini dua ulat tersebut. Nah, wallahu taala. Walaupun dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat, ya, ya, ada yang mengatakan asalkan terpotong semuanya, ya, termasuk adalah urat atau saluran, ya, yang dua di depan di apa di lehernya ini terpotong karena cepatnya, ya, dan itu bisa memungkinkan kematian hewan tersebut dikarenakan terpotongnya leher tersebut. Ya, dan terpotongnya dua urat atau dua saluran tersebut, maka boleh menurut satu pendapat. Cuma di sini ada samar. Ya, ketika contohnya pemotongan itu dari arah belakang atau dari arah samping, ya. Nah, ini di sini bisa ada kesamaran. Apakah yang memotong apa yang mematikannya adalah ketika pemotongan yang di lehernya ataukah mungkin setelah terputusnya apa? Dua saluran tersebut. Nah, ini sehingga ada kesamaran. Oleh karenanya, ya, kalau ingin menggunakan alat yang berasal dari apa elektronik, ya, dengan menggunakan mesin, maka dipastikan yang terpotong adalah bagian depan terlebih dahulu. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Agar tidak menjadi rancu dan bingung. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan adab dalam menyembelih. Yang pertama, berbuat baik kepada hewan sembelihan tersebut dengan cara menajamkan, ya, alat sembelihannya. Rasulullah bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik, ya, atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh dan layak memang itu dibunuh, maka bunuhlah dengan cara yang bagus. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Bila ingin menyembelih dan dia layak disembelih, halal disembelih, maka perbaguslah dalam menyembelihnya. Wa yuhidda ahadukum syafatahu wa yurih dzabihatahu, ya, hendaklah dia tajamkan, salah seorang di antara kalian itu menajamkan, ya, alat sesembelihannya, alat-alat sembelihnya, kemudian dan hendaklah dia tenangkan hewan sesembelihannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Demikian. Dan tak boleh untuk menajamkan hewan sesembelihan di hadapan alat sesembelihan tersebut di hadapan hewannya, ya. Demikian jumhur ulama menyatakan makruhnya. Karena ada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seseorang yang membaringkan seekor kambing, dia ingin menyembelihnya, lalu dia menajamkan hewannya, apa menajamkan alat sembelihnya di hadapan dia. Demikian. Maka Nabi mengatakan, aturidu antumitaha mautatin. Apakah engkau ingin mematikan dia ini, hewan ini, itu dua kali, membunuhnya dua kali? Nah, satu apa? Terbunuh perasaannya. Ya, jadi mestinya ya ada hak azazi hewan begitu ya. Ini perhatikan juga ini ketika menyembelih. Jangan menajamkan senjata apa? Senjata pisaunya atau untuk alat penyembelih tersebut di hadapan hewan tersebut. Rasulullah melarangnya, bahkan menghardi atau menegur orang yang melakukan hal tersebut. Hala hadatta syafrataka qabla an tuj'aha, ya. Tidakkah engkau menajamkan senjatamu tersebut sebelum engkau membaringkannya? Demikian. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim Baihaqi. Demikian. Kemudian yang kedua, dibaringkan hewan tersebut. Ya, ini bentuk adab berikutnya, hewan tersebut dibaringkan. Ya, kecuali unta. Kalau unta bisa tegak saja. Demikian. Hewan tersebut dibaringkan. Karena ini lebih apa? Lebih lembut, lebih bersikap lembut kepada hewan tersebut. Dan inilah yang disepakati oleh para ulama dengan status ijma, kesepakatan mereka berdasarkan hadis Aisyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu membaringkan hewan tersebut, ya. Demikian. Kemudian beliau menyembelihnya. Kemudian beliau membaca bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin summa dhuha bihi. Kemudian Rasulullah SAW pun membaca bismillah Allahumma, ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun menyembelihnya. Demikian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Menyembelihnya ini dari sisi kiri. Ya, dari sisi kirinya. Paham, dari sisi kiri? Karena dengan seperti ini bisa memungkinkan baginya untuk apa? Memegang senjata alat sembelihnya dengan tangan kanan. Kecuali kalau dia kidal. Barangkali ya kidal dia. Barangkali ya mungkin sebaliknya jadinya posisinya. Mungkin tangan yang ahli adalah tangan kirinya dan lebih kuat daripada tangan kanannya. Maka tentunya dia menggunakan posisi yang mudah baginya, demikian. Iya, jadi buat dari posisi kiri, demikian. Dan ketika menyembelih ini tentunya ya dengan posisi kiri agar mudah untuk apa memegang senjata alat sembelihan tersebut dengan tangan kanan, kemudian memegang kepalanya, ya, moncongnya atau kepalanya itu dengan tangan kiri, demikian. Setelah itu adab yang ketiga adalah meletakkan kaki pada pangkal punuknya, lehernya. Jadi kaki itu memijak pangkal lehernya, lalu tangan kiri itu memegang kepalanya sembari dia apa? Diketatkan atau ditekan begitu ya, sehingga dia mengetat seperti ini ya, ditarik begitu. Nah, kemudian disanggah dengan kaki, demikian. Bisa kaki kanan atau kaki kiri, tapi yang lebih mudah kaki kanan. Nanti posisi kaki kiri itu bisa untuk menahan, ya, kaki kanan ini untuk menahan pangkal leher hewan tersebut. Setelah itu baru tangan kanan yang menyembelihnya. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabsayni amlahaini, fa ra'aitu wadi'an qadamahu ala sifaha hima." Yusammi wa yukabbiru fa dhabahahuma bi yadihi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu menyembelih dua kambing yang gemuk. Ya, aku melihat beliau meletakkan kaki beliau pada pangkal lehernya hewan tersebut. Beliau membaca bismillah dan takbir, bismillah dan takbir. Lalu beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Demikian. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, setelah itu adalah menghadapkannya ke kiblat. Menghadapkannya ke kiblat. Ya, menghadap ke kiblat. Bukan wajah apanya? Hewannya yang ada kiblat, tapi menyembelihnya, paham ya? Kiblat berarti ke sana. Nah, gitu ya. Begini ya. Ke sana. Ada tuh kepala hewannya. Kepala hewannya tentunya menghadap ya ke arah sisi kiblat demikian. Nah, yang jelas ketika menyembelihnya menghadap ke kiblat. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menyembelih pada hari menyembelih, yaitu hari raya kurban Idul Adha, dua kambing yang bertanduk dan gemuk. Tatkala beliau menghadapkan ya kedua kambing tersebut, ya, beliau menghadapkan ke arah kiblat, ya, beliau membaca Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda 'ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil 'alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma minka wa laka 'an Muhammadin wa ummatihi bismillah wallahu akbar summa dzabaha. Ya, ini beliau baca, kemudian setelah itu beliau menyembelih. Demikian hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan disahkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, setelah itu kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, adab berikutnya adalah membaca bismillah dan takbir. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya, ya. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Baca bismillah dan takbir. Nah, apakah ini merupakan syarat harus kedua-duanya? Tidak, satu saja boleh, bismillah atau Allahu Akbar bisa. Yang jelas nama Allah, Allahu Akbar itu nama Allah, bismillah ya juga nama Allah, demikian. Jadi kedua-duanya boleh, demikian. Kalau digabungkan lebih baik tentunya. Nah, para muslim rahimani wa rahmakumullah, berikutnya adalah adab di dalam bernahar. Nahar itu artinya apa? Menyembelih dengan cara berdiri hewannya, dan itu khusus untuk unta. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, adabnya dianjurkan bagi orang yang menyembelih, ya, menyembelih unta, maka unta tersebut diikat semua ditegakkan berdiri kakinya, maksudnya tanpa diikat, kecuali kaki yang sebelah kiri depan. Kaki sebelah kiri depan itu terikat, ya, agar dia tidak pergi. Oleh karenanya merupakan ini untuk memudahkan agar dia tidak berhenti, dan dia lebih jinak dibandingkan apa? Dibandingkan sapi atau kambing, dia lebih gampang. Ya. Jika alat sesembelihannya tajam, maka cukup dengan ya menyayat ya bagian yang nampak muncul dari bagian lehernya sampai ke daging leher dadanya itu, ya, itu ada yang muncul, itu cukup disayat begitu saja dengan tentunya senjata yang tajam. Jangan tumpul, kalau tumpul sekali sayat nggak akan tembus itu. Demikian, seperti itu. Nah, para muslim rahimani wa rahmakumullah, Rasulullah juga pernah melakukan hal tersebut, ya. Bahkan Rasulullah pernah menyembelih 7 ekor unta sekaligus, ya. Demikian. Sekaligus dalam keadaan berdiri. Dua hal yang akan saya sampaikan sebelum kita buka sesi soal jawab. Yang pertama adalah, jika lo tidak memungkinkan untuk menyembelih hewan ya tersebut, dikarenakan hewan tersebut lari, contohnya lepas dan lari, ya, dan tak mungkin untuk ditangkap, Bahkan sudah ada yang tewas satu atau terluka satu dari para penyembelih atau orang yang ada sekitar itu. Maka boleh hewan tersebut untuk ditombak dengan membaca bismillah atau dipanah, demikian. Atau semisalnya, contohnya mungkin dengan cara sambil lari begitu kan, ya, itu mengejar lalu membabat lehernya, contohnya seperti itu. Nah, nah, ini pernah Rasulullah ya melakukan hal tersebut. Dari Rafi' bin Khudaij radhiyallahu anhu mengatakan, kami pernah bersama dengan Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Ada satu ekor unta yang lari, nggak mungkin untuk dikejar. Lalu salah seorang di antara mereka melemparnya dengan panah, lalu menahannya. Rasulullah mengatakan, ya sesungguhnya hewan-hewan ini, ya, ini dia memiliki sifat seperti hewan-hewan buas, ya. Maka apa saja yang dilakukan terhadap hewan tersebut, maka lakukanlah dengan cara seperti itu. Maksudnya apa? Ketika hewan tersebut dia memiliki kebuasan, karena asalnya kan mereka hewan-hewan yang terkadang buas, dia memiliki sifat seperti buas, maka boleh dilakukan ya hal-hal yang seperti dilakukan kepada hewan buas dengan cara ditombak atau dipanah, demikian. Nah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, jikalau didapatkan ternyata hewan yang sedang disembelih tersebut itu hamil. Hamil ya, bukan bunting. Hamil ya. Nanti terlalu apa sekali dimanjakan ini hewannya, hamil gitu. Katakanlah hamil hewannya lalu disembelih. Ternyata apa? Begitu dia apa? Dibedah itu bagian perutnya. Ternyata apa? Ada bayinya dan sudah mati. Bagaimana yang seperti ini? Maka jawabannya apa? Halal. Mengapa demikian? Dikarenakan Rasulullah bersabda, fa inna zukatahu zukatu ummihi, karena sesungguhnya menyembelih janinnya itu adalah menyembelih ibunya. Paham ya? Yaitu apa? Induknya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, para muslim rahimani wa rahmakumullah, yang terakhir adalah kita tidak boleh ya ketika ingin makan ya hewan tertentu ya, lalu kita mengambil bagian tubuhnya dalam keadaan dia masih hidup. Tidak boleh. Walaupun dalam keadaan dia menggelepar, kita pengen apa contohnya? Pahanya, lalu dipotong pahanya. Itu salah. Mending apa? Langsung potong lehernya, bismillah. Kemudian apa? Dipotong, nanti semuanya halal. Kalau yang dipotong adalah bahagian tubuhnya, sebahagian saja, sementara dalam keadaan kondisi masih hidup, maka di sini menjadi bangkai. Rasulullah mengatakan, ma kuti'a minal bahimati wa huwa hayyatun fa huwa mayyitun. Apa saja yang terpotong atau dipotong dari hewan yang masih hidup tersebut, ya, maka itu adalah bangkai. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan hadisnya derajatnya hasan. Nah, barangkali ini yang saya sampaikan. Sesi soal jawab kita buka kepada hadirin, dipersilakan untuk menjawab apa namanya pertanyaan. Kira-kira sudah berani nyembelih ya? Ini barangkali tidak bisa semua menjawab pertanyaan. Iya, karena waktunya sempit. Kita akhiri majelis ini sampai jam setengah 12 karena kita akan takziah atas wafatnya ibunda dari Ustaz Ali Nur. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya apabila hewan kurban seperti kambing dipenggal sekali tegas dengan pedang atau parang yang sangat tajam, apakah sah? Maka itu seperti tadi apa? Seperti alat yang apa namanya? Alat elektronik yang tajam tadi, ya. Seperti itu. Maka jika sekali tegas lalu putus, ya, maka para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Ya, ada yang mengatakan ini samar yang seperti ini. Ya. Yang membunuhnya adalah, ya, ketika melukai apa namanya, melukai apa namanya, pangkal lehernya, ataukah karena terputus apa namanya dua saluran tersebut. Nah, Namun ada pendapat yang mengatakan itu sekaligus demikian. Maka boleh. Wallahu a'lam. Lebih baik jika mampu untuk dilakukan apa? Dilakukan penyembelihan seperti biasa, maka tidak. Kecuali dalam kondisi mungkin hewannya lari. Lalu caranya bagaimana? Mungkin dengan cara sambil lari ditebaslah apa? Lehernya. Demikian. Wallahu a'lam. Maka seperti itu jadi boleh. Bagaimana hukum orang yang memotong daging hasil kurban di masjid? Memang kenapa? Jadi najis. Kita katakan kalau itu kira-kira membuat berkurangnya jamaah karena bau amis, ya, maka tak bagus, ya. Ini bentuk tindakan apa? Menghalangi orang dari masjid Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh demikian. Maka gunakan tempat yang lain. Jika lo seperti itu akibatnya, dampaknya. Tapi kalau dikatakan apakah najis, maka jawabannya wallahu a'lam tidak. Kenapa? Karena yang najis adalah bukan darah yang menempel pada apa? Potongan daging hewan tersebut, tapi darah yang muncul ketika pertama sekali menyembelih disebut dengan damun masfuh, atau daman masfuhan dalam ayat disebutkan, atau darah yang mengalir ketika disembelih seperti itu. Maka menjadi itu yang haram. Jadi ketika menyembelih darahnya muncrat kena muka, kena apa namanya, kena pakaian, maka itu najis. Tapi darah yang sudah mengering dan menempel pada hewan tersebut ketika dikelebet atau dikuliti, maka wallahu a'lam seperti ini tidak mengapa, itu bukan najis. Apa ada aturan atau hukum yang menetapkan cara pembagian daging kurban? Rasulullah bersabda begini, ya. Rasulullah mengatakan, kulu wadahiru watasadak. Makan, kemudian apa? Simpan, kemudian apa? Sedekahkan. Jadi Rasulullah menyambungkan dengan tiga sifat. Apa namanya daging kurban tersebut, ada yang dimakan, ada yang mau disimpan, apakah dimakan mungkin ketika itu atau bersama dengan panitia semuanya atau mengundang orang, ya, kemudian setelah itu dibagikan, disedekahkan. Nah, bagian yang tiga ini tidaklah mengharuskan dia harus sepertiga pas, paham ya? Coba bayangkan sepertiga, kalau semua daging kurban sepertiga mau dimakan, siapa yang mau makan? Paham? Sepertiga harus untuk pribadi sendiri, enggak mesti, ya. Sepertiga yang disedekahkan, enggak lebih pun boleh. Rasulullah tidak mengatakan dengan bentuk sepertiga, cuma Rasulullah menyebutkan sifat. Sifatnya apa? Yaitu sebahagian diambil untuk makan, sebahagian diambil untuk disimpan, sebahagian diambil untuk disedekahkan. Paham itu ya? Enggak mesti sepertiga. Bila seseorang melakukan hal ini, maka dia telah menepati atau sesuai dengan sabda Rasulullah ini. Jikalau barangkali dia memandang bahwasanya pentingnya untuk diberikan semua karena ini kebetulan apa? Butuh. Orangnya pada miskin, paceklik susah gitu. Maka itulah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sebelum dibagi menjadi seperti ini, tiga ini. Rasulullah itu melarang untuk disimpan, tapi harus dihabiskan dalam waktu beberapa hari. Maka para sahabat ketika itu apa? Menyedekahkan. Nah, ketika itu kenapa? Karena ketika itu terjadi paceklik, susah makan, demikian. Nah, setelah berlalu waktu tersebut, Rasulullah baru menyebutkan hadis seperti itu. Kulu wadahiru atau sadaq, demikian. Maka simpan dan sedekahkan. Wallahu a'lam. Bagaimana jika ada orang yang berkurban dengan menyembelih hewan kurban menggunakan nama perwakilan? Apakah pahala yang didapatkan oleh si penerima nama? Ataukah yang lainnya? Karena di samping itu orang yang mewakili namanya untuk menyembelih. Karena di samping itu orang tersebut mau mewakili namanya untuk menyembelih. Kita katakan, ya. Sekarang masalahnya apa? Kalaulah maksudnya ketika dia memberikan kepada orang tersebut, maksudnya hanya perwakilan saja dia yang menyembelih, ya, terus namanya ditulis di situ, maka tentunya pahalanya adalah apa? Pahalanya adalah untuk orang yang apa? Menyembelih, yang mengeluarkan dana tersebut. Adapun orang tersebut yang menjadi perwakilan namanya atau dia menyembelih, itu dapat pahala ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya kan? Seperti Namun jika seseorang, contohnya dia sudah kamu tahunin kurban, saya nggak punya uang katanya, lalu ini uangnya kamu kurban. Ini namanya orang yang memberikan uang tersebut dia ta'awun apa? Alal diri wa taqwa, orang yang memberikan uang tersebut. Ada pula para korban siapa tadi? Yang tadi yang sudah terima. Bukankah di uangnya tadi itu boleh bisa digunakan untuk apa saja bagi dia? Boleh enggak? Boleh. Lalu diarahkan untuk kurban. Maka seperti itu dia dapatkan pahalanya. Nah, orang ini karena orang tersebut mendapatkan pahala kurban karena dia berkurban, sebab dialah orang bisa berkurban, dia dapat pahala pula. Paham ya? Tentu seperti itu. Tapi pahala kurban didapatkan oleh siapa? Oleh orang yang tadi, yang dia memang dialah yang berkurban tersebut atas pemberian orang lain. Yang memberi kurban itu maksudnya aneh sendiri. Saya maksud tadi dia juga apa berkurban gitu. Tapi kalau dia dahulukan orang lain, ini namanya dahulukan orang masuk surga. Silakan masuk surga terlebih dahulu, nanti saya belakangan. Kenapa? Karena ya tidak ada, kata Rasulullah, tidak ada amalan anak Adam yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha kecuali nyembelih aliran darah. Jadi kalau dia mendahulukan orang lain, nah kamu yang nyembelih bukan saya ya, kamu saja ini punya gitu. Ini namanya silakan masuk surga dulu, saya belakangan. Begitu. Oh gitu. Ya mestinya didulukan dirinya sendiri. Iya, ngapain kok orang lain? Masalahnya nanti apa? Kalau supaya dia dapat daging, kan bisa nanti lewat saat itu, lewat sedekah atau pemberian, kan bisa kan? Nah, ini namanya skala prioritas. Harus masalah akhirat. Kita keluar masuk surga, jangan orang lain gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang bilang tidak sah kurban kita kalau dulu orang tua kita belum akikahin kita. Syariat yang ketiga itu yang nampak dan hadir ketika itu syariat apa rupanya? Saat ini apa syariatnya? Ya kalau lahir anaknya ya apa namanya? Akikah. Tapi kalau apa? Anaknya sudah besar dan ketika dia lahir anaknya tak mampu, ya kemudian apa? Kemudian sudah berlalu waktunya dan ketika itu dia mendekati hari raya kurban, maka ketika dia memiliki kemampuan, kurban yang lebih didahulukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang ingin saya beritahu. Ya, saya condong kepada pendapat, walaupun maksudnya banyak perbedaan pendapat ya tentang masalah akikah ini. Saya akan bahas tentang masalah akikah. Kurban aja sebenarnya banyak apa? Perbedaan pendapat. Masalah hukumnya, masalah hewan dan seterusnya. Ya. Nah ini sekarang masalah akikah karena berkaitan dengan akikah. Ini memang masalah yang sangat seru ya, akikah dengan kurban ini selalu dibentur-benturkan di Indonesia khususnya di Medan ini. Ya. Gimana? Saya katakan bahwasanya akikah itu adalah sebuah ibadah menyembeli karena kelahiran, betul? Ya. Dan kelahiran itu tentunya ada waktu, batas waktu. Ya, kata apa namanya? Operator berbatas waktu, gitu ya. Jadi ini juga ibadah yang dia berbatas waktu. Dia ada batas waktunya. Dalam hadis yang dipersilisikan oleh para ulama, saya condong kepada hadis ini adalah apa? Hadisnya sahih. Disebutkan bahwasanya al-aqiqatu tuzbahu li sab'in au li 11 au li 14 au li 21. Ya. Akikah itu disembelih di hari ke-7 atau hari 14 atau ke-21. Habis sampai sini hadis. Berbatas waktu sampai 21. Demikian. Jadi kita katakan kalau anaknya besar. Iya, bahkan dia dewasa, bahkan sudah anak-anak dari dia. Maka yang lebih berhak untuk diakikahi nanti anak-anak dia, bukan dia. Karena kewajiban akikah bukan terbeban kepada siapa? Kepada siapa? Individu yang lahir, bukan. Tapi siapa? Orang tua. Nah orang tua ketika itu tak mampu, tak ada kewajiban bagi dia. Bagi yang memandang wajib. Demikian. Itu pun wajibnya ketika mampu. Gimana kalau pendapat yang mengatakan itu wajib sunat demikian? Ya sudah, tidak wajib. Tapi dianjurkan, sangat dianjurkan untuk ketika mampu berakikah begitu. Demikian. Jadi batas waktu. Nah, berbenturan dengan ini kurban, maka mana yang lebih didahulukan? Kita katakan itu orang tua sudah tak mampu dia. Bagi yang memandang itu wajib, sudah tak mampu, sudah berlalu waktunya. Maka ya sudah. Ya. Saya tanya dulu, mana yang lebih besar? Syariat haji atau syariat akikah? Haji itu. Nah, kalau tak mampu kita, mati kita. Nanti ditanya kira-kira. Jawabannya gampang kalau ditanya, ya Allah, enggak mampu, engkau lebih tahu. Kan gitu kan? Selesai masalah. Nah, sekarang ini sudah berlalu dan udah contohnya udah meninggal dunia orang tuanya. Apalagi mau di apa? Sudah lewat waktunya. Yang layak untuk diakikahi ada siapa? Anak-anak kita, nanti kan gitu. Bukan kitanya. Itu urusan orang tua, orang tua sudah selesai. Ya. Apakah orang tua tersebut mampu atau tak mampu ketika itu? Lalu kita tidak diakikahi, itu urusan orang tua, bukan kita. Paham itu? Nah, urusan kita adalah nanti kalau kita punya anak lagi, kita yang mengakikahi. Kan begitu? Paham? Namun boleh bagi orang tua menerima hadiah dari orang lain untuk apa? Untuk dia berakikah. Maka ketika itu apa? Ya sudah, lakukan saja apa? Kurban. Wallahu a'lam. Sepatu atau dompet yang kita pakai terbuat dari kulit yang tidak diketahui bahannya, dari kulit babi atau tidak, bagaimana menyikapi ini Ustaz? Mohon nasihatnya. Hukum asal segala sesuatu suci. Al-aslu fil asya'i al-ibahatu wa taharah. Hukum asal segala sesuatu itu boleh dan suci. Maka hindarkan apa? Keraguan-keraguan ini. Ini babi atau bukan gitu ya. Ya. Sudah hukum asalnya adalah dia suci demikian. Sampai nanti jelas ada orang yang dia ahli atau kompeten. Mungkin ketika mungkin kita perbaiki sepatu tersebut, dia katakan, "Loh, Bang. Abang muslim ya?" "Iya," katanya. "Ini sepatu yang Abang pakai ini apa?" "Ini kulit babi. Kulit ular contohnya atau yang macam-macam seperti itu." Ahli dia. "Dari mana tahunya?" kita tanya. "Ini sisiknya begitu ya. Ini seratnya." "Saya enggak tahu, cuma ini saya duga saja seperti itu barangkali." Makanya seperti itu apa? Kalau dia ahli ya sudah. "Serius, Bang? Serius ya sudahlah kalau begitu dah." "Dia untuk Abang saja." "Boleh enggak dihadiahkan?" "Boleh, mungkin untuk apa namanya? Sandal apa namanya? Bukan sandal apa namanya? Untuk ganjel lemarinya mungkin barangkali kan." Nah, barangkali ini dulu yang bisa kita sampaikan. Ya, waktu sudah berakhir dan saya motivasi diri saya sendiri dan kepada hadirin sekalian untuk kita ta'ziah. Ya, atas wafatnya ibunda dari Ustaz kita.